الحمد لله رب العالمين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده كما ينبغي له أن يحمد وأشهد أن لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد بلغ رسالة ربه ونصح أمته وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bisa dikatakan suatu hal berbobot jika tidak memiliki isi dan muatan, dan betapa tertoreh di sejarah yang mana Rasulullah SAW mengungkapkan tentang seseorang. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam melihat orang ini sampai dua kali, seorang yang merupakan sayyidul qaum, yaitu pemuka kaum, dihormati oleh masyarakat, namun akibahnya di akhirat pemuka ini menanggung beban yang dia tidak mampu, yaitu menyeret-nyeret ususnya sendiri di neraka. Dan orang ini yaitu Amr bin Luhai, Amr bin Luhai Al-Khuza'i, atau disebut Ibn Luhai Al-Khuza'i. Apa gerangan yang membuat dia bisa Allah azab sepedih itu, padahal dahulu dia ini adalah pemuka kaum, dihormati oleh kaumnya, dan kaumnya pun dihormati oleh kabilah atau suku Quraisy. Bani Khuza'ah, ya Bani Khuza'ah, suatu kabilah di Arab sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir atau diutus sebagai nabi, atau sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Bani Khuza'ah memiliki syaraf dan kemuliaan berkhidmat untuk rumah Allah selama sekian panjang tahun. Maka suatu ketika pemimpin kaum mereka yaitu Amr bin Luhai Al-Khuza'i safar menuju daerah Syam. Dan Syam ini memang dikenal oleh orang-orang dimanapun ketika itu sebagai negerinya para nabi, karena betapa banyaknya petilasan para nabi di daerah tersebut, di Syam, negeri Syam. Sementara di Mekah, orang-orang mereka menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diwariskan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika itu kesehatan beragama ia terjalin di Mekah. Nah, musibah itu dimulai ketika Amr bin Luhai Al-Khuza'i berjalan safar menuju ke Syam. Dan dia melihat di Syam tersebut ibadah al-asnam, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan dia berpikir, dan dia takjub dengan adanya tata cara keagamaan seperti itu yang dia sendiri dan kaumnya di Mekah belum pernah menyaksikan sebelumnya yang seperti itu. Maka dia takjub dengan agama baru ini dan model penyembahan seperti ini. Maka dia pun mengambil beberapa patung dari Syam tersebut, dibawalah ke Jazirah Arab, tepatnya ke kampungnya itu di Mekah. Nah, ketika dia memboyong beberapa patung itu, dan dia menyangka dengan dhannya, dhann yaitu dengan persangkaan bukan dengan ilmu, bahwasanya Syam itu adalah tanah para nabi, maka apa-apa yang terjadi di sana itu mestilah sesuatu yang merupakan warisan nabi. Dan ini kaidah jahil. Akhirnya dia mengira bahwasanya penyembahan terhadap berhala ini adalah petunjuk dari para nabi sebelumnya. Ya, dan ini kejahilan jelas-jelas. Ya, hanya dengan persangkaan bahwasanya ini daerahnya para nabi dahulu, maka enggak mungkin salah. Ya, ini kebodohan. Tanpa men-scanning dan memfilter mana yang hak dan mana yang batil, akhirnya dia memboyong, diikuti, dan dia mendakwahkan hal seperti ini. Dan karena dia adalah seorang sayyidul qaum, pemuka kaum, maka ya para kaumnya pun bertaklid padanya. Akhirnya tersebarlah penyembahan terhadap berhala di area Hijaz, yaitu di Jaziratul Arab lah. Pertama di Mekah, kemudian melebar area Hijaz, kemudian melebar ke seluruh Jazirah Arab. Jadilah orang-orang Arab kemudian kala itu penyembah berhala umumnya. Ya. Dan orang ini yaitu Amr bin Luhai Al-Khuza'i adalah awwalu man baddala dina Ibrahim alaihissalam. Orang paling pertama yang mengubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah enggak Nabi Ibrahim di Syam? Iya. Dan memang nenek moyang orang Arab ya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana nenek moyang Bani Israel Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah di Syam, pernah di Filastin, di Baitul Maqdis. Ya. Dan juga Nabi Ishaq yang merupakan putra beliau alaihissalatu wassalam. Ya, sebelumnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Kemudian pindah ke Mesir sejenak, kemudian barulah ke Syam. Nah, persangkaan dari Amr bin Luhai Al-Ghazai dengan terjadinya penyembahan berhala di Syam ini, maka mustahil ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Dalihnya adalah ini negerinya para rasul dahulunya. Baik, sekarang tidak sedikit dari kita yang mengalami kebodohan dan kekosongan ilmu yang sama, yaitu ketika melihat bahwa saya dia adalah keturunan Rasulullah SAW, maka pasti benar. Walaupun yang didakwahkan oleh sebagian dari mereka adalah sikap ghulu berlebihan kepada orang saleh, bahkan sampai ke kesyirikan semata atau kebid'ahan minimal, hanya karena beralasan ini keturunan Nabi, maka kemudian apa? Pasti benar. Dan ini kebodohan, kejahilan, kekosongan, ketidakberilmuan, ya, dan tidak layak seorang muslim yang aqil, yang belajar, itu untuk berkata atau berpendapat seperti ini. Seseorang tidaklah dibenarkan kalimatnya kecuali jika benar. Karena kalimat manusia biasa itu bisa benar, bisa salah. Itulah bedanya kalam Allah dan kalam Rasul dengan kalam manusia biasa seperti kita atau siapapun. Kalam Allah dan kalam Rasul, walaupun kita tidak faham, kita wajib mempercayai itu pasti benar. Itu kalam Allah dan kalam Rasul. Adapun kalam manusia biasa, kita tidak boleh mengatakan itu benar sampai kita paham bahwa saya itu benar. Itu kalam manusia biasa, jemaah sekalian. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya, seperti kitab Dar'ut Ta'arud, beliau menyatakan hal seperti ini. Tapi kemudian Amr bin Luhai Al-Khuzai mendapatkan uqubah, yaitu ganjaran dosa, ya, yaitu beliau, dia menyeret-nyeret ususnya sendiri di neraka, yang merupakan jaza'a wifaqah, yaitu balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Ini menunjukkan kejahatan Amr bin Luhai Al-Khuzai, walaupun tidak dianggap kejahatan oleh banyak orang, tapi ini kejahatan maknawi yang terbesar di sejarah dunia, karena masalah kejahatan masalah syirik. Karena syirik itu inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar dan bisa dimaknai kezaliman yang terbesar. Apa penyebab seseorang bisa seperti ini jemaah sekalian? Padahal mungkin niatan dari Amr bin Luhai itu adalah baik, yaitu memperbaharui agama dan menganggap ini agama yang baik. Diboyonglah kemudian patung-patung dan tariqah ubudiyahnya ke tanah Hijaz atau ke Mekah sebelumnya. Dimulai dari apa jemaah sekalian? Dari kejahilan dan istihsan. Dari kebodohan dan menganggap baik suatu hal tanpa menilai dari sisi atau dalil. Dari sisi dalil. Ya. Ini agak gelap, bisa dinyalain ya. Agak-agak suram kelihatannya di masa depannya kayak gimana gitu ya. Ya. Jadi emang ini kalau agak sore mungkin mataharinya sebelah mana mungkin ya. Jadi kurang. Oh, karena ini tertutup ya. Jadi memang biasa kan dulu kan matahari gitu. Ya enggak apa-apa. Taib ja ahsan. Jazakallahu khairan Syekh Juna ya. Ada panggil Syekh Juna atau Mas Juna atau Chef Juna mungkin. Syekh ya. Ya. Asal habis Syekh jangan tambahin ton ya, jadi Syekh ton gitu enggak. Ya Syekh Juna ya, masyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan mulai kita kajian atau pembahasan kitab Fawaidul Fawaid di halaman 104 dari kitab terjemahannya. Di ini kita selanjutkan sejenak apa yang telah berlalu dari pembahasan kita masalah seseorang yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mulai dari ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ayat yang sangat indah dan penting untuk menjadi pegangan hidup kita jemaah sekalian, di surat Al-Anfal ayat 22 sampai 23 disebutkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alimallahu fihim khaira la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Di sini ayat ini ada pelajaran yang sangat bagus dari semua atau kedua ayat ini, Al-Anfal 22-23. Mari kita sedikit tafsirkan ayat ini. Inna syarrad dawabi indallahi. Sesungguhnya syarrad dawab artinya binatang yang terburuk. Dawab itu dari kata dabba, ya, dia yang berjalan. Ya, sempoyongan atau berjalan di atas muka bumi itu dabbah. Dawab, dabbah. Yang biasanya dimutlakkan pada hewan berkaki empat. Tetapi dabbah itu bisa lebih lebar lagi maknanya untuk seluruh makhluk hidup yang bercokol di atas muka bumi. Termasuk juga kita bisa juga disebut dabbah. Kalau memang mau diperlebar maknanya. Karena kaki kita berpijak di muka bumi. Ya, jadi itu dabbah itu. Nah kata Allah Ta'ala, inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek dabbah, sejelek-jelek makhluk hidup ya, di sisi Allah, siapa? Makhluk yang memiliki tiga sifat ini. Pertama, as-sum, yaitu pekak ya. Pekak itu berarti apa sebenarnya? Kalau al-bukm ya tuli, sum membukun umyun ya. Apa sum? Pekak itu apa pekak? Ah, tuli ya, bukum tuli, gitu. Pekak itu apa? Coba di KBBI itu apa pekak? Tuli juga, ya. Coba biar pasti. Pekak, ya pekak ya. Ini lafal yang gharib ya, walaupun pernah juga kita dengar tapi ana pengen mastiin, tapi ana mastiin di kamus Arab aja ya. Som bukan som ya, som jadi puasa itu. Kalau misalnya di sini asom ya tuli, pekak tuli ya, sama ya. Jadi tuli pekak ya, sama gitu. As-summul bukum ya, alladzina la ya'qilun, yang tidak mengerti apa-apa. Enggak ngerti apa-apa makhluk ini. enggak mendengar berita apa-apa, enggak mendengar ilmu apapun, tidak disebut berakal, kata Allah Ta'ala. La yaqilun, yaitu la yafhamun, tidak faham apapun. Yaitu sejelek-jelek makhluk. Lebih jelek lagi kalau itu adalah manusia. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, maka tentulah Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Di sini yang Allah singgung mendengar, di sini mendengar kebenaran dan mencermati serta mengamalkan konsekuensi dari apa yang dia dengar, itu maksudnya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan di sini, bukan pekak yang atau tuli yang memang apa bolot bahasa gitu ya, bolot ya. Bolot hakiki itu bolot apa namanya? Emang enggak bisa dengar gitu. Orang ngomong ini dia salah dengar. Ini sebenarnya bukan bolot ini konslet ya kok ini. Jadi kalau bolot itu enggak dengar apa-apa itu. Ya. Nah, yang dimaksud di ayat ini adalah orang yang menulikan kalbunya sehingga tidak bisa meresap ilmu. Itu maksudnya. Sekiranya orang seperti ini, Allah mengetahui ada kebaikan pada orang yang seperti ini, tentulah Allah akan menjadikan hatinya dapat mendengar. Di sini ada mafhum mukhalafahnya, mafhumnya di sini. Maka kalau Allah Ta'ala mengetahui ada kebaikan pada orang yang bolot seperti ini, maka pasti Allah Ta'ala akan menghidupkan pendengarannya. Tetapi karena orang ini tidak memiliki kebaikan, maka Allah tutup saja pendengarannya, biarin aja dia gitu. Allah telantarkan, karena Allah tidak melihat adanya kebaikan pada orang ini. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar pun, kalau misalnya ya, dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan pendengaran untuk kalbu orang ini, niscaya mereka pasti akan berpaling juga, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Jadi walaupun dikasih pendengaran, enggak bakal mereka itu akan apa? Akan ikut dengan apa yang mereka dengar. Ya, jadi orang seperti ini tidak Allah modalkan kebaikan, dan kalaupun Allah modalkan, itu tidak akan berkembang kebaikan tersebut. Ya seperti itu. Ada orang-orang yang seperti ya, ada yang nasibnya seperti ini. Tapi bukan salah Allah. Allah tidak pernah salah dalam segala perbuatannya. Bahkan segala perbuatan Allah pasti bijak dan berhikmah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang seperti itu tidak layak menerima nikmatnya. Di samping itu ada penyebab lain yang menghalangi sampainya nikmat Allah kepada mereka, yaitu karena mereka akan berpaling dari Allah segera setelah memperoleh nikmat tersebut. Taib. Sekarang nikmat itu banyak, dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah suatu kaidah kehidupan yang berkaitan dengan rububiyah Allah dan keadaan manusia. Manusia itu imma diberi nikmat, imma diberi tidak nikmat. Ada yang diberi nikmat, ada yang tidak diberi nikmat. Sebagaimana manusia ada yang diberi nikmat ilmu, ada yang tidak diberi nikmat ilmu. Ya. Dan yang diberi nikmat ilmu ada yang bersyukur, ada yang tidak. Yang tidak diberi nikmat ilmu itu pasti ada penyebab sehingga terhalangi mereka dari ilmu. Coba kita refleksikan nikmat yang dimaksud, misal di antaranya adalah ilmu. Di sini. Di dalam ayat ini misal Allah memberitahukan, anak ulang ya, tapi dengan mengubah nikmat menjadi ilmu. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang seperti itu tidak layak menerima ilmu dari Allah Ta'ala. Berarti memang di sana ada orang yang layak mendapatkan ilmu dan ada yang tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Taib. Di samping itu ada penyebab lain yang menghalangi sampainya ilmu dari Allah kepada orang-orang seperti ini, yaitu diantaranya karena mereka akan berpaling dari Allah segera setelah memperoleh ilmu tersebut. Ada orang yang tahu bahwa saya riba itu haram, tapi dijabanin juga riba itu, ya. Sampai ada diantara saudara lah ada, ya, anak lagi ada banyak urusan, kemudian ternyata saudara Anda ini adalah jauh, agak jauh tepinya. Itu mau minjem uang misalnya 25 juta. Anda kaget, ada apa emangnya? Ternyata saudara Anda itu bikin kontrakan. Dan bikin kontrakannya memang pihak ya, dia minjem duit mungkin 100 atau berapa ratus juta gitu. Berapa ratus juta. Banyaklah pokoknya, besar namanya bikin kontrakan ya. Maka kemudian jadi masalah sekarang. Tadinya di awal akad terhadap yang memberi hutang udah gampanglah, nanti bayar nyicil aja gampang. Namanya teman mungkin gitu. Namun qadarullah dia sepertinya pengen nikahin anaknya, yaitu pemilik hutang itu. Jadi butuh uang 100 juta. Tapi ya saudaranya ini enggak punya uang, kiri sebenarnya. Cuman karena cita-citanya pengen punya kontrakan padahal kiri. Ya qadarullah akhirnya diminta 25 juta aja, enggak apa-apa bayar dulu. Akhirnya nyari tunggang langgang 25 juta. Ya, sekarang meminjamkan duit dan itu juga sebagian pinjamannya dan ini seperti sebagian pinjamannya dari apa? Jadi orang ini butuh 100 juta. Ya. Orang yang punya pemilik hutang yang ratusan juta, dia butuh 100 juta aja. Nagih dia 100 juta sama saudara Anda. Taib. Ceritanya adalah akhirnya saudara Anda ini minjem sama bank sekitar 75 juta untuk bayar hutang. Gali lubang tutup lubang. Ya, dan 25 juta ini yang belum kemudian. Minjemnya mau ke anak. Anak kemudian afon deh. Pertama lagi susah. Maksudnya lagi banyak urusan. Kedua, ya tahu sendiri orang gali lubang tutup lubang ya kayak gitu ya. Jadi bayar kapan wallahu alam. Sementara anak udah jerak ngutangin orang gede-gede ya. Mendingan ngasih ya gitu. Tapi ngasihnya juga gak gede juga ya. Nah itu jadi bingung. Dia bingung sendiri akhirnya. Karena jerat-jerat seperti itu. Dia bingung. Bingung harus ngutang di mana. Ini semua ngutang dan dia pun menutupnya dengan hutang. Apakah yang seperti ini mendapatkan kenikmatan? Coba sekarang. Tidak. Tidak. Kenapa kok dihalangi dari kenikmatan aman dari hutang jemaah? Di antara penyebabnya adalah yaitu segera berpaling dari Allah segera setelah memperoleh nikmat. Di antaranya sudah tahu riba itu haram tetap aja dijabanin. Ya, udah tahu kalau misalnya Rasulullah SAW menginginkan kita untuk qanaah. Ada ilmunya itu. Tapi kemudian orang dengan rakusnya nyari masalah dengan membuat kontrakan baru dan seterusnya. Padahal dia sendiri untuk kehidupannya sendiri agak sulit. Cuman lumayan sulit. Tadi hasrat yang menggebu-gebu seperti itu membuat seseorang malah justru apa? Tersiksa. Hilang kenikmatan dari dirinya. Ya, jadi jemaah sekalian, kalau kita menyangkal ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui majlis ta'lim, melalui bacaan, maka itu berarti kita seperti mencabut dua hal. Pertama, kita terjadi pada diri kita dua hal. Pertama, tercabut kenikmatan ilmu atau nikmat, dan kedua, hukuman dari Allah setelahnya ada. Ya, tercabutnya ilmu itu suatu hukuman atau nikmat. Dan ada apa lagi setelah nikmat selain sengsara? Pasti kalau tidak nikmat, ya di balik itu ada kesengsaraan. Maka ketika seseorang tercabut dari kenikmatan, yang tersisa hanya satu, yaitu kesengsaraan. Ini dari segi ilmu jemaah sekalian. Coba kalau kita refleksikan selain ilmu, ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemampuan beramal. Kemampuan beramal. Allah memberitahukan bahwa sebagian orang itu tidak layak menerima nikmat amal dari Allah Ta'ala. Nikmat yaitu kemampuan beramal dari Allah. Di samping itu ada penyebab lain yang menghalangi bisanya seseorang beramal. Di antara penyebab, ya, yaitu karena mereka berpaling dari Allah segera setelah mereka memperoleh kesempatan untuk beramal. Jadi kadang beramal sudah Allah berikan kesempatan tuh, tapi mereka menyia-nyiakannya. Akhirnya terhalanglah kemampuan beramal, hilanglah kemampuan tersebut. Ini karena ketidakbersyukuran manusia kepada Rabb-nya. Ya maka jemaah sekalian diperhatikan, ada kalanya orang tidak layak menerima suatu nikmat dari Allah. Itu bukan salah Allah memang, tapi karena Allah mengetahui orang seperti ini, orang seperti ini tidak pantas mendapatkannya. Pun kalau dia diberi kenikmatan tersebut, dia tidak akan menggunakannya dengan baik. Coba sekarang, mana yang lebih baik jemaah sekalian? Kita mendapatkan nikmat, kita tidak mendapatkan nikmat tersebut, atau kita mendapatkan nikmat tersebut tapi tidak kita manfaatkan untuk ketaatan. Mana yang lebih mending menurut antum? Kita tidak dapat nikmat tersebut, atau B, kita dapat nikmat tersebut tapi kita tidak menggunakannya untuk ketaatan. Mana kira-kira yang lebih baik? Lebih mending mana lebih baik? Hah? Arti lainnya, lebih mending mana? A, kita tidak tahu. B, kita diberi pengetahuan tapi kita tidak mengamalkan pengetahuan itu. Mana yang lebih mending? Mending A. Kenapa mending A? Karena kalau B itu berarti ada beban, dan kalau kemudian dia tidak melakukan tugas yang diwajibkan atasnya, maka dia dosanya berlipat jadinya. Iya. Makanya orang yang alim berdosa dengan keilmuannya padahal dia tahu, itu lebih berat dosanya. Tapi orang yang jahil kadang-kadang diberi uzur, kadang-kadang dapat azab gara-gara kejahilannya. Adapun orang yang berilmu, dia sudah tahu, maka akan ditanya, kenapa kok tidak diamalkan? Oke, yang B ini ya. Jadi jemaah sekalian, kalau Allah tidak memberikan kita suatu kenikmatan, maka bagaimana bentuk husnuzan kita kepada Allah? Yaitu bentuk husnuzan kita kepada Allah, Allah berusaha, Allah Ta'ala mencegah kita dari kufur nikmat. Itu coba, bisa gak kita ngomong gitu? Ya, contoh apa? Misal, sebagian orang memiliki anak lebih dari satu, sebagian cuma satu, bahkan ada beberapa kurang dari satu, berarti nol, belum punya. Nah, kemudian orang yang belum punya anak ini kadang tersakiti dengan keadaan, ya kan? Belum punya anak padahal udah 10 tahun, 20 tahun nikah dan seterusnya, tersakiti dengan keadaan. Kalau dia mau husnudzan sama Allah, maka boleh dia kemudian mengatakan, saya belum dikasih nikmat anak dari Allah, yaitu nikmat anak pemberian dari Allah. Itu disebabkan kalau saya dapat ini anak, saya belum tentu bisa menangani dan mendidiknya. Mungkin gitu. Coba, bisa gak kita, maksudnya rela gak kita berhusnuzan kepada Allah dengan seperti itu dan menghukumi dan vonis diri kita yang mukasir dan kurang dan lalai? Bisa gak kira-kira? Harus dipisahkan nih, ikhwan. Harus dipisahkan. Contoh lain, kadang terjadi hasad antara seorang pemuda terhadap gurunya sendiri, ya, atau seorang yang bukan pemuda terhadap ustadz misalnya. Ya, kenapa ini ustadz kok dikasih panggung, ya, maksudnya dikasih pentas untuk ngajar, sementara saya yang sebenarnya kayaknya saya bisa tuh ngomong retoris seperti ustadz itu, hasad. Tapi Allah tidak bisa, tidak Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim, Allah tidak memberikan kenikmatan membicarakan ilmu di hadapan umum terhadap dia. Enggak Allah kasih untuk dia, tapi Allah kasih untuk ustaz tersebut. Maka kalau dia mahusnudhan sama Allah, maka dia akan berpikir begini, jemaah, saya belum tentu mampu untuk menghandle nikmat ilmu yang Allah berikan seperti ustaz tersebut. Belum tentu bisa, jemaah sekalian. Belum tentu bisa, yang mungkin setelah saya dapat ilmu terus bisa ceramah, bisa saja saya kena fitnah dunia. Bisa saja saya begini-begini gitu. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala hijabkan dari kita sekarang dari kenikmatan tertentu, maka jangan pernah berpikir bahwasanya Allah menzalimi kita. Melainkan jangan-jangan, dan itu mungkin sekali, itu karena Allah ingin menjaga kita dari ketergelinciran jika kita mendapatkan nikmat tersebut. Coba dipikirkan begitu. Kalau kayak gitu pikirnya tenang loh, sehingga husnudzon terus sama Allah, dan Allah Ta'ala akan limpahkan nikmat yang lain yang cocok untuk kita, yang cocok untuk kita. Ya begitu jemaah sekalian. Di antara contoh, ada sebagian dari ikhwan, mereka menjalankan syariat Allah yaitu berpoligami. Ya, ketika di istri pertama terus, kemudian mulai berpoli istri kedua, baru kaya dikit, enggak mikir panjang, langsung menunaikan hajat, ya. Bukan BAB ya, maksudnya menunaikan hajat ini apa? Hajat kebutuhan ininya ya untuk berpoligami. Ya alhamdulillah daripada selain itu, ya kan? Maka apa yang terjadi? Ternyata hancurlah hubungan rumah tangga yang pertama. Ya. Tadinya mungkin ketika dia menikah untuk yang kedua kalinya dan tersiarlah kabar pernikahan keduanya ke seantero jemaah pengajian, beberapa ikhwan rekan itu iri dan hasad sama dia. Tuh dia bisa, kok saya enggak ya, gitu kan ya? Tuh dia bisa, saya enggak ya? Maka haruslah dia melihat dan ngaca terhadap dirinya dan dia husnuzan pada orang lain. Husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala belum merizkikan saya hal seperti itu disebabkan sepertinya karena memang kalaupun saya diberi nikmat itu belum tentu saya bisa menghandlenya. Dan sekian bulan kemudian terdengar berita bahwasanya fulan telah cerai dengan istri pertamanya. Maka di situ antum akan terbit rasa syukur. Di situ. Ya, bukan syukurin syukur lo ya diceraiin lo. Ya, emang enak gitu. Bukan gitu maksudnya, bersyukur saya tidak terjadi hal seperti itu pada keluarga saya. Ini sampel buruk ya. Ada juga sampel baiknya, yaitu yang sukses bahkan sampai 4 anaknya belasan, masya Allah ya, dan semuanya bagus. Itu ada yang seperti itu. Ya. Cuman kalaupun kita melihat yang seperti itu, kita tidak diberi rezeki oleh Allah segemerlap itu, itu jangan kita berpikir kalau gue tuh bakal banyak tuh anak gue pasti baik daripada dia. Eh, belum tentu. Maka husnuzan pada Allah, Allah Ta'ala menangguhkan atau tidak menjadikan saya bisa seperti itu karena sepertinya, dan Allah Maha tahu, sepertinya saya enggak bakal bisa menunaikan amanat yang sebesar itu. Begitu jemaah sekalian. Kadang-kadang sebagian orang kesulitan menghafal Al-Qur'an. Dan ada sebagian dari ikhwan yang cepat hafal Al-Qur'annya. Ada yang baru hijrah sudah hafal juz 30. Ada yang bukan hijrah, dari kecil salafi. Ya, dari kecil udah salafi, tapi sekarang baru hafal setengah dari juz 30. Berarti juz 15 bukan itu. Hah? Setengah dari juz 30 ya sampai Asy-Syams mungkin atau apa? Ya, sampai At-Tariq mungkin ya. Begitu, cuma sampai situ doang hafalannya. Ya. Taib. Dia sudah berusaha betul-betul, tapi qadarullah karena memang agak lemot dia kalau ngafalin, ya kualitasnya kurang, ya misalnya, misal saja. Maka kemudian dia berpikir, ah, masya Allah, kenapa saya kok nggak bisa, ya juz 30 kayak gitu satu itu. Udah berusaha ngafalin, nggak Allah bisakan dia. Maka pertama dia husnuzan pada dirinya, dan dia husnuzan kepada Allah. Di antara bentuk husnuzan pada Allah adalah dia belum diberi rizki hafalan Al-Quran sebanyak itu, supaya dia tidak sombong. Karena barangkali kalau dia cepat ngafalin, barangkali dia akan ujub dan sombong. Dan betapa adanya yang seperti itu. Dipercepat untuk ngafal, akhirnya sombong. Kemudian dia malas merojaah, akhirnya lupa. Banyak loh orang kayak gini jemaah sekalian. Sebagian orang menggebu untuk bisa ngafalin Quran dengan program intensif katanya. Ada yang program 2 bulan bisa khatam 30 juz. Dan saya wallahi tidak menyarankan teman-teman yang baru mulai membaca Al-Quran atau baru mulai menghafal Al-Quran kemudian ikutan dengan program seperti itu. Program seperti itu hanya cocok untuk orang yang sudah banyak sekali hafalannya atau sudah hafal semua Al-Quran tapi lupa, itu bisa. Tapi kalau yang dari empty, dari nol, itu namanya menyiksa diri, ikhwan. Kecuali yang pinternya kebelinger kebangetan, pinter banget, ah, itu bisa insyaallah. Tapi saya punya teman soalnya, dia sudah ikut 40 harian untuk hafal Al-Quran. Dan kemudian sisanya ketika Anda tanya gitu itu, Anda sampai kaget. Antum udah hafal 30 juz? Udah. Sekarang antum hafal apa? Anda enggak ada yang Anda hafal sekarang. Kata dia gitu. Ini teman pesantren Anda dulu. 30 juz langsung blank. Kenapa? Ya udah, setelah 30 juz selesai udah enggak ada apa-apa lagi. Ini dia telah melepaskan nikmat Allah yang tertinggi ini. Ya, yang kadang-kadang kita udah berusaha menghafal sedikit demi sedikit, melihat orang yang seperti ini, kita bersyukur kepada Allah, ternyata saya dilambatkan hafalannya, supaya pertama hafalan saya banyak, kedua merasa bahwasannya hafal ini berharga, karena semakin keras perjuangan, semakin berharga tujuan, gitu kan? Maka dan yang ketiga bisa istiqomah. Ya, justru kalau easy comes easy goes kata sebagian orang Barat. Ya, yang mudah didapat, mudah pula perginya, gitu kan? Tapi ketika kita agak sulit menghafal, diulang-ulang, itu resikonya apa, ikhwan? Resikonya banyak waktu dihabiskan untuk Al-Quran, tapi di sini high risk, high return, itu kaidah mazhab jual beli, ya. High risk, high return, ya. Kalau resikonya tinggi, maka returnnya tinggi juga. Yaitu ketika kita berani mengambil resiko, maka labanya itu lebih besar, insya Allah. Biasanya begitu. Dan resiko menghafal Quran yang panjang lama itu resikonya adalah banyak waktu yang terhabiskan untuk Al-Quran, dan itu resiko, resikonya untung. Apa nanti efeknya? Untung yang banyak sekali, yaitu pahala yang luar biasa. Ya begitu, jemaah sekalian. Maka ketika kita hasad terhadap orang lain akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, pertama husnuzan pada diri kita, dan kedua husnuzan kepada Rabb kita Azza wa Jalla yang maha baik. Jadi orang beda-beda. Ya, di sini ada gambaran, kata Ibnu Qayyim. Apabila kondisi jiwa seseorang seperti pertama kali diciptakan dan dibiarkan kosong tanpa muatan, tanpa isi, baik atau buruk, ya, maka sebab-sebab penelantaran Allah terhadapnya berasal dari jiwa itu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang, ya, tidak ada muatan, kering kerontang, gak ada isi, maka dari situ sudah ketahuan, ya, orang ini tidak pantas memang untuk dipelihara. Terlantarlah sudah, karena apa? Ketidakberisiannya dia, gak ada manfaatnya. Adapun sebab-sebab turunnya taufik adalah karena Allah menjadikan jiwa hamba itu layak untuk menerima nikmatnya. Jadi kalau misalnya orang ini Allah nilai layak, ya, menerima nikmatnya, maka akan Allah Ta'ala berikan taufik. Gitu. Maka sebenarnya kalau kita dipermudah untuk beribadah dan beramal, itu berarti memang bagi Allah kita tuh layak untuk bisa melakukan itu. Nah, setelah kita mendapatkan kelayakan itu dan kenikmatan itu, jangan hapus semua itu dengan ujub dan sombong. Taib. Artinya sebab-sebab taufik itu bermula dari Allah dan berkat karunia Allah Ta'ala. Akan tetapi kedua sebab tersebut tetap merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Di sini ada pengkiasan kemudian oleh Ibnu Qayyim. Bahkan apabila diibaratkan penciptaan kedua sebab ini mirip dengan penciptaan dari Allah terhadap bumi kita ini. Bumi. Coba kita lihat. Di bumi ini ada tanah yang layak untuk ditanami tumbuhan dan ada yang tidak. Ada yang Allah Ta'ala menciptakan pohon yang bisa berbuah dan ada pula yang tidak. Nah, coba kita lihat di bumi ini tanah. Ada tanah gersang, tandus, ada tanah liat, ada tanah yang subur sekali. Itu Allah ciptakan beragam macam tanah. Nah, sekarang lihat tanah yang gersang, pasti ada sebab rasional atau saintis, sebab sains yang membuat tanah tersebut tidak cocok ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan. Enggak. Coba sampean ya tanam biji jengkol di padang pasir Saudi Arabia. Itu yang keluar apa kira-kira? Jengkol Saudi gitu. Enggak ada. Enggak bakal keluar, susah. Antum tanam tuh biji-biji pete gitu misalnya. Ya. Enggak bakal. Coba aja, Anda belum pernah nyoba sih, ya. Mungkin antum bisa coba, ya. Tunggu tuh sampai mungkin sampai dajjal keluar, mungkin enggak keluar-keluar dia. Ya, itu. Nah. Nah, berarti art yang kerontang ini, bumi apa tanah yang kerontang ini itu tidak salehah, tidak cocok. Ya, tidak relevan untuk menerima biji-bijian semacam jengkol, petai atau semisal itu. Jengkol atau petai termasuk biji-bijian atau kacang-kacangan, ya kan? Atau buah? Atau khilaf di antara ahli suq? Yang mana ya kan? Jengkol itu biji buah atau buah? Ya, buah ya. Buah jengkol ya gitu ya. Biji jengkol. Sayur, ah? Enggak, sebelum menjadi sayur kan ada proses. Enggak, ini jengkol kita sedikit ngomong biologi sedikit ya. Botani, botani ya. Botani ya. Jengkol kalau petik biji. Kalau jengkol buah. Benar enggak? Coba yang rajih antum cari di pasar-pasar qaul yang fasil yang rajih. Atau ada tafsil mungkin. Kalau mahal buah, kalau murah biji gitu ya. Di sini ikhwan kita lihat sunnah kauniyah yang Allah berikan untuk bumi itu bisa kita pelajari dan menjadi salah satu bahan tazkiyatun nufus loh. Misalnya kita melihat ada tanah yang memang tidak salihah, tidak menerima tumbuhan benih-benih, walaupun kita airi dan walaupun kita tanamkan airi pakai pupuk, ternyata enggak bisa-bisa. Ada yang seperti itu, padang pasir terutama. Tapi ternyata yang tidak ditumbuhi manusia Allah tumbuhkan, yaitu kaktus. Coba kaktus tuh, ya. Dan cocok, relevan kaktus, masya Allah. Lihat seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita lihat ini nggak bakal tumbuh apapun, tapi ternyata kemudian tumbuh-tumbuhan yang terserah Allah, Allah kehendaki, kaktus. Dan kemudian dalam logika kita kaktus ini nggak bakal laris jadi makanan. Dan memang siapa coba ada nggak sate kaktus? Yang ada yang makan itu yang kena satenya, ya tusuk sate kaktus ya. Kan kayak gitu duri-duri. Tapi ternyata kaktus itu makanan onta. Onta itu makan kaktus. Dan ternyata mulutnya itu onta baik untuk atau bisa untuk mengunyah kaktus. Luar biasa. Luar biasa jemaah sekalian. Enggak pernah kita sangka-sangka itu mungkin sebelumnya kalau kita enggak tahu onta. Seperti itu. Ya. Allah menciptakan seperti itu. Ada benda-benda yang Allah ciptakan yang relevan untuk menerima ini, ada yang tidak relevan. Dan yang tidak relevan itu kadang-kadang untuk hal lain relevan. Ya. Bumi tanah seperti padang pasir tidak relevan untuk jengkol. Tapi untuk kaktus ada, dan rumput-rumput liar tertentu ada. Masya Allah. Ya, itulah bumi atau tanah. Tanah gambut misalnya. Ya. Tanah gambut. Kalau masih betul-betul sangat gambut, kadang-kadang tidak relevan untuk jadi rumah di atas, membangun rumah di atasnya. Makanya rata-rata kalau tanah gambut rumahnya rumah gadang, ya kan? Yaitu apa namanya? Tiangnya gitu naik, sementara dasarnya itu agak tidak langsung nempel ke bumi. So, di sini dilihat dengan beragam jenis tanah ini jemaah sekalian, itu bisa kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak hal yang namanya sama tapi karakternya berbeda. Manusia, manusia semuanya. Tetapi ternyata manusia ada yang kosong, ada yang penuh muatan, ada yang setengah bermuatan. Dan yang kosong ini kemudian Allah telantarkan. Maksudnya Allah telantarkan ini tidak Allah pedulikan untuk kekosongan ini. Karena memang tidak memiliki modal apapun untuk diisi. Yang berisi mungkin Allah berikan sesuatu. Yang penuh dengan muatan karena ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia karunia yang berlebih. Oleh karena itu, ada kadang-kadang berpikir jemaah sekalian. Sampai sekarang terus berpikir. Kenapa ketika seseorang diketahui dia ustaz, maka kemudian pandangan orang berbeda. Karena konotasi ustaz itu kaitannya dengan ilmu dan pendidikan. Dan semua orang sepakat, dari yang berakal maupun tidak, mereka sepakat bahwa ilmu itu meninggikan seseorang. Maka dikatakan oleh sebagian orang, al-ilmu qaliluhu yanfa' kathiruhu yarfa'. Ilmu itu sedikitnya bermanfaat dan banyaknya itu mengangkat. Itu orang kalau misal punya ilmu pun sedikit, sedikitnya itu tetap bermanfaat buat dia. Dan ketika dia punya ilmu banyak, maka ilmu yang banyak tersebut mengangkat derajatnya. Nah itu ilmu. Qaliluhu yanfa' kathiruhu yarfa'. Itu semua orang tuh berpemahaman seperti itu. Dan semua orang berpemahaman kejahilan itu jelek, kebodohan itu jelek. Mending disebut gila daripada bodoh. Ya kan? Coba ada enggak seseorang senang dengan julukan misalnya Hasan Al-Koplaki? Enak kan Al-Koplaki. Dari kata koplak, ya. Al-Bahluli misalnya. Kan enggak enak. Enggak mau orang ibu Bahlul, enggak mau. Bahlul banget ente gitu kan. Enggak mau. Hei jahil, enggak mau. Ya, karena semua sepakat kejahilan itu jelek. Nah, di sini lihat, Anda berpikir kemudian yang sebenarnya itu sudah terjawab oleh Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tidak sama. Tidak sama. Sebagaimana terang dan gelap tidak sama. Tapi Anda ingin melihat di realita dan ternyata memang itu terjadi. Ketika antum diketahui sebagai orang biasa saja, orang-orang biasa merasanya. Tapi ketika antum dikenal sebagai ustaz, orang-orang kemudian melihat antum, oh dia ustaz ternyata. Maka pasti ada nilai plus di balik itu. Ada nilai plus di balik itu. Dan sikapnya berbeda orang-orang itu. Tapi sekarang ternyata, kalau Anda pelajari jemaah sekalian juga, tadi kan ustaz, diketahui berilmu, orang pada menghormatinya. Ada beberapa jenis binatang yang mereka itu merupakan poster. Tau poster gak? Postur tulisannya. Poster. Ngerti poster gak Pak Ikhwan? Poster itu. Kalau misalnya di, ini istilah underground sebenarnya. Istilah orang-orang anak-anak punk dan metal. Dan jadi poster itu adalah, biasanya poster itu, biasanya pemuda-pemuda yang baru ngerti. Ya, baru ngerti musik underground kemudian berpakaian sok-sokan seperti mereka padahal dia enggak ngerti apa-apa gitu. Itu poster namanya. Nah, beberapa hewan Allah ciptakan itu sebagai poster. Seperti ular. Ya, sekarang kalau kita lihat ular hijau di pohon kan ya, namanya hijau di pohon ya. Ular hijau ini Allah ciptakan ada beberapa macam. Nah, manusia pada mengenal ketika ular itu hijau dan buntutnya merah, maka itu berbisa tinggi. Dan memang benar. Tapi selalu ada kemudian Allah ciptakan juga ular hijau warnanya sama, buntutnya agak oren. Ya. Itu sebagai apa? Sebagai tipu daya dan kamuflase supaya dianggap berbisa. Supaya dianggap berbisa. Begitu. Itu ada di ular. Ada beberapa spesies ular yang seperti ular kobra, king kobra. Ya, king kobra dengan kobra itu beda. Beda jenis dia. Ada ya, king kobra ada sendiri, kobra tuh ada sendiri. Ya, tapi sama-sama nyendok ya, sama-sama tedung gitu ya. Berkerudung apa? Sama-sama naik palanya. Tapi di sini ada ular kobra, king kobra terutama yang warnanya agak abu-abu itu. Dan ada ular tikus. Ya. Orang yang jahil akan mengira dua ular ini sama. Karena sama-sama agak naik. Tapi bagi yang alim, yang mengetahui, ya, yang berilmu tentang perularan, itu ngerti, ini fake ini. Antum tampar aja ular ini. Ya. Dia naik kayak gini, cuman naiknya itu agak ada perbedaan. Dia seolah dia pengen kayak ular kobra, tapi enggak. Enggak. Kita tahu itu bukan ular kobra. Ya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ada makhluk yang super, maksudnya dia memiliki kekuatan, dan ada yang sangat lemah. Dan Allah akan menciptakan makhluk yang satu jenis juga, tapi dia berpura-pura jadi makhluk yang tinggi ini. Itu ada, selalu ada. Sunnah kauniyah, Anda pelajari di dunia hewan, itu ada semua. Di beragam jenis, ada semua. Terutama di ular. Ada ternyata, Masya Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala membagi-bagi rizki mereka dan kelebihan mereka masing-masing. Nah sekarang, adakah binatang yang tidak memiliki potensi sama sekali untuk bertahan hidup? Ya, ada. Ya, binatang yang udah cedera, udah celaka, udah mau mati dan seterusnya, ada itu. Ada. Tapi dibalik itu, jemaah sekalian, sekalipun ditelantarkan dari segi kemampuan ini itu, tetapi Allah tidak menelantarkannya dari segi rizki. Ini yang ada notice nih, kita notice di sini. Ya, ada kalanya Allah menelantarkan manusia atau banyak dari manusia dari segi ilmu dan iman, tetapi Allah tidak pernah menelantarkan manusia, jin, malaikat, siapapun dari segi rizki. Ini ajaibnya, ini luar biasanya Allah Ta'ala. Iya. Allah tidak menzalimi mereka dari segi apa? Rizki. sampai mereka mati, baru itu berarti sudah terlepas dari rizki Allah Ta'ala. Iya. Dan kemudian dihisab bagi manusia dan jin. Jadi kalau kita lihat tadi, ada orang yang penuh muatan ilmu dan amal. Ada orang yang tidak punya muatan ilmu dan amal. Ada orang yang setengah-setengah. Dan selalu ada spesies yang berlagak jadi orang yang penuh muatan. Itu akan ada. Yang seolah-olah dia punya banyak muatan, padahal tidak punya apa-apa. Itu biasanya kalau misalnya dalam kedunia, dunia ustadz, itu yang biasanya yang belagak pakai baju-baju yang menunjukkan dirinya itu adalah orang yang terhormat, alim, syekh atau apa. Padahal dia enggak ada isinya. Itu banyak kita punya. Tapi di antara ahlu sunnah, alhamdulillah, asatidz ahlu sunnah enggak kayak gitu. Tapi di luar koridor ahlu sunnah itu banyak sekali, banyak sekali. Karena kalau di kita ini ahlu sunnah, da'i-da'i itu saling kenal satu sama lain, berkumpul di daurah dan seterusnya. Iya, jadi kita saling tahu dan tahu kapasitasnya. Oh ini pantas ini, masya Allah punya ilmu. Adapun yang berusaha berpura-pura jadi da'i sunnah, padahal dia nggak punya ilmu, itu suatu saat akan tenggelam sendiri itu, akan tenggelam sendiri atau menyimpang, atau dia akan bergabung dengan firqo-firqo atau aliran-aliran yang menyimpang. Nggak bakal bisa. Nah, di sini jemaah sekalian, ini dengan pembagian yang berbeda dari Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang berilmu tinggi, yang berilmu setengah-setengah, ada yang pura-pura berilmu, dan ada yang tidak punya ilmu sama sekali. Semua tidak pernah Allah zalimi dari segi rezeki. Tidak pernah Allah zalimi dari segi rezeki. Tidak pernah. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, di surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Dan sebelumnya itu ada ayat bukan yang itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibatain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian apa-apa yang selama ini kalian minta. Semua insan minta rezeki. Bahkan yang enggak minta rezeki, Allah rezekikan. Allah Maha Adil dalam masalah rezeki, tidak akan menzalimi. Yang kemudian jemaah sekalian, dari semua rezeki yang kita dapat dari Allah Azza wa Jalla, apakah rezeki itu menghasilkan ketaatan atau tidak? Nah, itu dia. Maka rezeki itu sudah ada dari bayi rezeki. Sekarang kalau misalnya di ketika kita masih di rahim dulu, berpikir enggak kita sekarang? Nafasnya gimana? Makannya gimana? Dan gimana keluarnya dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan keluar dari rahim ibu kita. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita rizki demi rizki, makanan demi makanan, dimulai dari ASI, kemudian mulai bubur ya, susu bubuk ya, terus sampai sekarang Allah beri rizki. Apakah rizki yang Allah berikan itu mewariskan ketaatan pada diri kita atau tidak? Ternyata banyak dari manusia tidak terwariskan padanya dari rezeki itu ketaatan. Tapi apakah Allah stop rezekinya? Tetap ada rezekinya. Ya. Maka jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semua kemaksiatan pada asalnya itu termasuk bab kufur. Semua kemaksiatan itu pada dasarnya termasuk bab kufur, karena segala kemaksiatan adalah merupakan bentuk jahdun ni'am, yaitu kufur nikmat. Maksudnya kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, bukan. Jadi maksiat apapun jemaah sekalian, coba kalau kita perhatikan segala maksiat ya, itu pasti ada aroma kufur nikmat. Semua maksiat. Ya, di antara maksiat terbesar syirik, jelas itu. Di antara maksiat terbesar juga termasuk apa? Misalnya zina. Di antara maksiat terbesar juga termasuk apa? Makan riba. Dia tak minum bir, khamar, dan seterusnya, dan seterusnya. Masing-masing itu pasti ada aroma kekufuran terhadap nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Dan dengan maksiat tersebut, maka dia berarti melangkah mundur dari keterpeliharaan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seperti menjauh dari pengawasan atau dari kepedulian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Dia menjauh dengan kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu semakin terakumulasi kemaksiatan, semakin hampa jiwa seseorang. Walaupun dia penuh dengan harta, kekayaan, tapi dia mundur dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. dia akan merasakan bahwasanya segala yang nikmat di dunia ini suatu saat akan hambar pada titik tertentu. Diberikan contoh, misalnya di kehidupan dunia kita, ya kawan. Ketika kita selagi muda banyak minum minuman soft drink, ya, seperti cola-cola dan seterusnya, ya, ya, atau kreatining dan seterusnya misalnya, untuk doping diri, ya, supaya semangat, stamina kuat dan seterusnya. Akan ada suatu saat ketika semua itu diharamkan atas kita, hambar. Iya, semua orang yang kecanduan dengan dunia pada suatu saat akan ada tiba masanya dia terharamkan dan terhijabkan atas semua kenikmatan itu. Pasti ada waktunya. Game online, akan ada orang step nanti dengan game online. Selesai dari game online, enggak akan abadi dia. Itulah kehidupan kenikmatan dunia. Keterjanduan seindah apapun pada waktunya, nanti endingnya akan habis. Masaknya habis, enaknya enggak ada lagi. Dunia diantaranya makanan. Serakus-serakusnya orang makan banyak, pasti ada limitnya dia. Dan ketika sudah sampai limit, enggak akan enak itu rasanya. Semakin dia makan, makin enggak enak. Contoh misalnya antum hobi makan karedok, ya. Ya. Ada kan? Iya, anda tuh mengenang terus, padahal setahun anda enggak beli dari beliau. Bukan, ketoprak, ya. Ya kan? Masih ada enggak tuh? Ketoprak, ya. Misalnya antum hobi makan ketoprak. Ketoprak sini banyak soalnya, ya, masya Allah. Tiba-tiba menyebut nama ketoprak, anda langsung lapar sekarang. Tiba-tiba loh. Padahal biasanya tadi, ya, makan. Bang, dua porsi bang, ya gitu. Dikirain buat dua orang, padahal buat sendiri gitu. Makan satu, ya, saking hobinya ketoprak, makan ketoprak, ya. Jadi dia tuh membuat klub namanya KFC, Ketoprak Fans Club, ya gitu kan. Nah kemudian, ya, ya. Dia makan satu piring, ya, masya Allah. Piring kedua coba, sok silakan. Muat gak tuh? Wah, saya hobi ketoprak, pokoknya saya mau. Sefanatik apapun dia, ketoprak. Ketiga, makan. Keempat, itu udah sampai sini tuh. Kelima, udah di sini dan dia masuk mati dia abis itu. Mati. Iya. Enggak, tapi enggak ada orang kayak gini, enggak ada. Ketua KFC pun enggak ada yang kayak gini, ya kan? Enggak ada kayak gini. Ini cuman iftiradi saja, yaitu ala sabilil iftirad, apa namanya? Kalau misalnya yang terjadi seperti ini, mati nih orang. Dunia pun seperti itu. Iya, dunia seperti itu. Itu yang jelas-jelas material, jemaah sekalian. Ada orang nikmat duniawi dia dapatkan tapi secara maknawi seperti popularitas. Ya. Seperti kecintaan dan syahwat-syahwat. Duniawi itu. Maknawi, ya. Nah, yang ini justru lebih mengerikan, jemaah sekalian. Karena kematiannya itu masuknya ke hati. Dan juga kematiannya tersebut seringkali tidak tersadari. Ya, namanya juga kan kenikmatan maknawi, ya. Maka penyakitnya itu seperti maknawi dan juga tidak tersadari. Sampai mati kalbunya udah. Mati kalbunya. Ya, inilah mengerikannya, jemaah sekalian, kalau Allah Ta'ala jadikan diri kita hampa dan kosong, kemudian Allah telantarkan. Tandus, terjadilah tandus kemudian. Yang mana namanya makhluk, ya tetap Allah berikan rezeki, Allah berikan manfaat, tetapi dirinya tidak mendapatkan efek dari manfaat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan lebah mampu menghasilkan madu yang beraneka warna. Sedangkan kumbang tidak dapat melakukan itu. Kumbang. Ya. Lebah matawan sama, ya, Pak, ya? Sama enggak, Pak, lebah matawan, Pak? Hah? Sama, ya. Sebutannya sama, ya. Taib. Walaupun berbeda, tawon yang warna hitam bukan, ya? Itu menghasilkan madu enggak menurut antum? Ahli madu di sini siapa? Bukan yang madu poligami, bukan ahli madu hakiki, ya, bukan madu majazi, ya. Ada yang tahu tentang madu enggak? Tawon itu menghasilkan enggak? Pak Rustam, tawon. Tawon menghasilkan madu enggak? Tawon. Enggak. Itu pendapat yang sahih. Tawon, Pak, tawon. Kan hah? Enggak ada madunya. Taib. Kumbang. Beda, ya, kumbang, ya. Kepik, apalagi kepik itu, ya. Ya, misalnya. Taib, itu lebah bisa. Kumbang kok gak bisa? Padahal sama-sama mencari makanan dari apa? Putik bunga, ya. Sama-sama kan? Iya. Tapi resultnya beda. Kupu-kupu. Biasanya kan ke bunga ya, dia ke bunga. Ada enggak madu kupu-kupu? Adanya jamu cap kupu-kupu. Menghasilkan jamu mereka, masya Allah. Ya, jamu cap kupu-kupu, kemana dia ya? Kok udah lama enggak nyoba itu. Jadi pengen ada. Selain lapar, pengen ngejamu juga. Mungkin semoga Allah beri hidayah kepada panitia untuk dua pekan berikutnya. Ya, itu ya tadi. Jadi ada lebah, ada juga kupu-kupu. Kupu-kupu yang dulunya cupu-cupu, ya kan ya? Karena masih berbentuk ulat ya. Nah, itu lihat sama-sama mengambil dari makanan yang sama, tapi Allah Ta'ala bedakan hasilnya. Kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebah bisa menghasilkan madu, kupu-kupu tidak. Dan kupu-kupu punya keindahan tersendiri memang, tapi keindahan yang sejenak, yaitu cuman kelihatan sayapnya bagus gitu, udah selesai. Tapi kalau madu bisa buat kesehatan, masya Allah. Itu Allah berikan itu yang berbeda jemaah sekalian. Bedanya mereka tidak punya akal, baik kupu-kupu ataupun lebah. Akhirnya mereka tidak saling hasad. Coba kalau misalnya saling hasad, ketemu berantem itu, ya ngapain loh darah gua nih? Ittaqillah ya akhi, kata lebah gitu. Ya kita nggak boleh hasad, misalnya nggak ada kayak gitu. Ya alhamdulillah nggak ada. Kau manusia bisa kayak gitu. Pedagang bisa, pedagang buku sunnah, pedagang sunnah juga bisa itu, saling sikut menyikut sama-sama pedagang itu. Ini kami udah lama di pengajian ini sebagai pedagang, bukan sebagai petolibul ilm. Ya, yang baru didiskriminasi. Itu ngapain tuh yang baru tuh? Enak aja. Ternyata yang baru ini lebih mujahid dalam berdagangnya, akhirnya laku. Itu terjadi pada beberapa murid ana ya ikhwan. Dihasati oleh teman-temannya sama pedagang karena dia itu apa? Aktif dalam berdagang. Ayo Bu, sini Bu, kemari Bu, gini Bu. Yang lain tuh pedagang tawakalnya tinggi banget gitu. Ahli sunnah tawakalnya tinggi gitu. Tawakal, tauhid, tauhid ya akhi, tauhid, tauhid. Yang enggak datang tauhid juga, tapi mangkal sama orang, ini enggak benar. Akhirnya yang usahanya lebih, effortnya lebih tinggi ya, itu dihasati kemudian diusir. Ada murid ana orang Padang digituin. Kalau orang Padang kalau dagang kan memang namanya Padang pandai dagang ya, ya. Itu dagangnya bisa. Ayo. Wah, kalamnya itu, omongannya masya Allah. Ya, betapa banyak manusia tertipu akannya gitu kan. Nah, itu masya Allah ya. Beli laris, yang satu Jawa, jaga wibawa, diem aja, akhirnya nggak laris. Ana orang Jawa, jadi ana nggak, bukan ngatain suku orang ya. Jadi kita emang kadang gitu, jaga wibawa, diem. Maka Allah Ta'ala berikan modal yang ini, kemampuan apa? Menarik minat pelanggan, customer. Yang satu ada sisi tauhidnya, tawakalnya, tapi ikhtiarnya itu, effortnya kurang dibandingkan dengan yang Padang tadi. Nah, kemudian karena masing-masing punya akal, maka Allah juga akan menguji akal-akal manusia dengan beberapa ujian, ujian keimanan seperti hasad, dengki ya. Begitu, cemburu. Itu manusia. Ya, binatang juga ada sih cemburunya, cuman cemburu mereka biasanya dalam masalah seksual atau syahwat. Tapi kalau manusia ada berapa hal lain, popularitas cemburu, dagangan laku cemburu, iri dan seterusnya. Itu lihat perbedaan-perbedaan seperti itu. Yang satu Allah berikan modal ini dan Allah lebihkan kemudian hasilnya, jadinya dagangannya laku. Yang satu tidak Allah berikan modal, kemampuan untuk melobi atau menarik minat pengunjung. Akhirnya ya begitu-begitu aja. Dan kemudian Allah Ta'ala menguji mereka bukan hanya dari segi duniawi itu, tapi dari segi iman. Apakah dengan adanya seperti itu iman akan berbicara atau tidak? Yang tadi laku dagangannya, kalau imannya berbicara dia bersyukur. Tapi kalau imannya tidak berbicara, maka dia akan ujub dengan dagangannya. Tapi kalau misalnya yang tadi dia tawakal kemudian gak bisa narik minat pengunjung ya, kalaupun berminat orang pada lari ya karena melihat mukanya seperti itu misalnya ya. Nah, dia itu Allah juga menguji dia dengan keimanan dia. Kalau imannya berbicara, dia akan tetap tawadhu' dan tidak dengki kepada tetangganya dari pedagang. Tapi kalau imannya dinonaktifkan, wah, dia mulai black campaign. Tuh tahu pakai pelet, tahu dia tuh kayak gini dan wah, mulai itu ngomong tuh. Ya, pakai ini dia nih, pakai penglaris, pakai ini dan seterusnya. Ya begitu ya ikhwah sekalian. Kemudian begitu pula Allah Ta'ala menciptakan roh yang baik, yaitu yang layak untuk berzikir, bersyukur, mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah dan menasihati para hamba Allah. Ya, ini ada yang seperti itu. Dan ada roh yang buruk yang Allah ciptakan. Bukan karena Allah itu buruk, tapi karena memang Allah itu maha adil. Yaitu yang roh yang buruk ini yang tidak layak untuk semua sifat baik tersebut, dan hanya layak menerima hal-hal sebaliknya. Sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, manusia masing-masing diberi jatah kemampuan. Tinggal kita bagaimana ikhtiar dan bagaimana menetralisir iman kita supaya terus meningkat dan naik. Anda punya sahib kelas di Al-Irsyad dulu, dia julukannya Abul Fida, ya. Namanya, nama aslinya malah lupa malah. Orang Ambon, ikhwan. Orang Ambon. Dan beliau itu masya Allah saleh, insya Allah semoga Allah Ta'ala menjadikan dia ahlul jannah. Itu Abul Fida ini, waktu kami di Libya, dia kakak kelas juga beliau. Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit di matanya sehingga buta dan sakit dan seterusnya lah. Ya, suatu ketika sekitar tahun 2006 ya, dia, beliau, teman-teman kita ngunjungin beliau, ya, kemudian satu-satu ya dipegang teman-temannya, siapa ini ya, nanya, terus dinasihati nama dia. Dan itu dikenal, setelah itu tak selang berapa lama, berapa hari kemudian atau bulan kemudian beliau wafat rahimahullah. Usia paling baru paling 20 atau 21 ketika itu beliau wafat. Nah, itu sirah hidup beliau masya Allah. Sejak kita di pesantren, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki hamasah dan kekuatan dari segi bahasa. Tapi kemudian Allah uji matanya sakit dan sampai buta kemudian, dan kemudian wafat karena sakitnya mata tersebut. Qadarullah wa syafa'ala. Ini lihat, Allah berikan modal, tapi di selain Allah juga akan berikan kekurangan. Ya, pasti begitu, semua begitu. Allah berikan modal, pasti ada kekurangannya. Allah berikan atas suatu bumi yang penuh dengan banyaknya rimbunan pohon, pasti ada nilai minusnya juga. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa setiap Allah berikan kelebihan, selalu ada saja titik kekurangan dan kelemahannya? Karena Allah Ta'ala ingin menjalankan sunnah kauniyah di kehidupan dunia. Tidaklah ada kehidupan dunia jika itu kelebihan, pasti ada kekurangan. Jika ada kekurangan, pasti ada hikmah. Mesti begitu. Ya, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Pasti itu, pasti begitu. Pasti begitu. Semua istri-istri perdana, istri perdana maksudnya apa ya? Yang baru dinikahi, itu bagi suaminya itu bidadari surgawi. Dan sebaliknya, bagi istri ini suaminya adalah pangeran surgawi. Tapi belum lama, mungkin tak lama kemudian akan terlihat aibnya. Pasti itu. Walaupun anaknya pangeran, walaupun ustadz, walaupun siapapun, pasti ada kekurangannya. Karena di setiap kelebihan di dunia ini pasti ada kekurangannya. Dan di setiap kekurangan di dunia ini pasti ada hikmahnya. Itu kalau kita mau hidup enak kayak gitu tuh. Iya, semua kekurangan dengan ketidakenakan pasti berhikmah. Dan setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Secantik apapun misalnya seorang perempuan melihat ke cermin, dia kalau diteliti pasti akan merasa bahwasanya ada yang kurang, makanya dia perlu make up. Iya. Iya, perempuan tuh makin make up makin merasa kurang sebenarnya dia. Iya, kalau laki-laki kan enggak butuh make up karena udah jelek dari sononya. Iya. Ya gitu. Seseorang kenapa berdandan? Karena merasa kurang, maka butuh kelebihan. Ketika dia punya kelebihan, tetap aja dia akan merasa adanya kurang. Kenapa seseorang harus kaya? Karena dia tahu dia miskin, makanya harus kaya. Dan ketika dia kaya, tetap aja dia akan merasa ada kemiskinan, ada kekurangan, ada aja. Ada aja pokoknya. Ya, maka yang adil adalah apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat dia. Kalau dia kaya alhamdulillah, kalau dia miskin ada hikmah. Ya begitu, ya kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Ya sudah jam 5, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat anak dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.